Mitra Bisnis, penerapan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yang diberlakukan bulan April mulai menimbulkan masalah pada sejumlah sektor usaha. Karena salah satu poin penting dalam Undang-Undang ini mewajibkan distributor, agen atau penyalur menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga faktur penjualan dengan produsen berupa faktur standar pajak dan bukan faktur sederhana seperti sebelumnya. Padahal, cukup banyak dealer atau penyalur yang belum menjadi PKP, sehingga mereka tidak bisa memesan barang karena belum bisa mengisi faktur standar pajak. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Presiden Direktur Global Teleshop, Jatmiko Wardoyo. Pak Jatmiko, bagaimana komentar Anda? Kalau so far yang saya tahu sih itu bukan isu lagi ya Mas ya. Karena memang bisa dihindarin karena jenis pengusaha itu kan dari level yang besar sampai yang kecil gitu, ada level menengah gitu. Yang kecil pasti jarang yang misalnya orang punya satu toko gitu ya Mas ya. Itu kan nggak selalu punya faktur pajak standar. Mereka satu toko kayak gitu, lain dong kalau levelnya distributor. Artinya di level kami saya nggak tahu persis di lapangan dalam arti di level penyalur end user seperti apa. Kalau saya sendiri kan punya Global Teleshop umpamanya ya Mas ya. Global Teleshop sendiri itu kan dikelola oleh distributor sekelas kami, Cipta Multi kayak gitu. Itu bukan isu. Kemudian kami di second layer, dealer, itu juga nggak isu juga. Karena di level mereka itu relatif cukup besar juga. Tapi ketika sudah menyentuh ke level end user, sistem penyalurannya seperti itu kan sudah sangat di teknis di lapangan ya Mas ya. Tapi masih ada sebagian dealer yang belum jadi PKP Pak? Nah, itu kalau agen di level distributor, bukan PKP, itu yang salah agen atau distributornya, Mas. Artinya, kalau sudah menjadi distributor level itu, aneh kalau dia bukan PKP. Artinya, kalau di industri handphone, itu bukan isu. Tapi sekali lagi, kalau masuk ke dealer, even dealer yang besar atau yang kecil, itu ada yang punya atau yang enggak. Tapi pemain utamanya, artinya mungkin yang mendistribusikan porsi paling besar gitu, itu punya PKP. Jadi di industri telekomunikasi khususnya untuk handsetnya, belum menjadi masalah, enggak muncul ke permukaan Mas Hansen ini. Dealer Anda yang belum PKP bagaimana? Kita pernah kumpulin dealer-dealer itu untuk mengajak mereka dalam satu tataran gitu Mas, di mana mereka harus punya. Dan itu kan first layer kita ya Mas ya. Nah kalau lapis pertama saya udah beres, lapis kedua itu harusnya dari dealer yang mengedukasi ke bawahnya gitu. Kita usahakan bahwa yang kita jual kita keluarin fakturnya. Artinya mereka memang harus punya, harus menjadi pengusaha yang PKP. Demikian Jatmiko Wardoyo dan saya Rizal Andika.